Baik, demikian telah kita simak bersama sebuah kajian online di kesempatan malam hari ini kerjasama Radio Diaus Salaf dengan Radio Indosiar dengan mengambil sebuah tema, sudahkah kita berjalan di atas manhaj salaf? Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang kita simak di kesempatan malam hari ini menambah pemahaman kita, keilmuan kita tentang agama, dan tentunya kita akan semakin kokoh, semakin kuat, dan kita termasuk hamba-hamba yang mengikuti dan berjalan di atas pemahaman mereka, pemahaman para sahabat, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansor, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan di jalan mereka. Amin. Barakallahu fikum, dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama, bismillah. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustaz untuk kokoh di atas manhaj salaf. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apa hukum halal ataukah haram gaji pensiunan pegawai negeri atau PNS yang selama masih bekerja dipotong sekian persen dan setelah pensiun dibayarkan sekian persen dari gaji semasa aktif setiap bulannya? Jazakumullahu khairan atas pencerahannya, Ustaz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sepertinya wallahu ta'ala alam adzahir bahwa itu adalah perkara yang boleh-boleh saja. Kada masalah, apalagi itu adalah diambil dari uang kita sendiri atau gaji dia sendiri selama masa aktifnya. Nah. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, apakah mengucapkan alhamdulillah setelah bersendawa termasuk perkara yang diadadakan? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Naam. Seharusnya seorang yang bersendawa bukan mengucapkan alhamdulillah. Bahkan di situ adalah ada isyarat bahwa sendawa itu bukan menguap ya. Bukan, setelah makan kadang-kadang. Iya. Ya nikmat juga disat. Kenyang gitu. Mungkin orang tersebut mengucapkan alhamdulillah karena tadi ketika habis makan lupa. Nah. Mengucapkan alhamdulillah begitu sendawa baru dia ingat. Oh, saya belum bersyukur tadi habis makan alhamdulillah. Sehingga wallahu ta'ala alam sesungguhnya tidak ada berita yang demikian, tetapi kita mengucapkan alhamdulillah dalam segala keadaan. Hanya saja jangan dibiasakan akan terjadi pertanyaan dikira itu adalah sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz agar senantiasa istiqomah di atas manhaj salaf. Amin. Amin ya Rabb. Afwan Ustaz, izin bertanya, kenapa putra-putri Nabi Muhammad SAW semua meninggal di waktu kecil? Apa ada hikmah yang tersembunyi yang mungkin disebutkan oleh para ulama salaf? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullahu khairan atas wabarakatuh fikum. Wa fikum barakallahu wa iyyakum jazakumullahu khairan. Adapun tentang ucapan-ucapan salaf secara nassan, saya tidak begitu hafal. Tetapi memang para ulama menyatakan di antara hikmahnya. Karena semuanya dengan takdir Allah, dan kenapa meninggal juga ya jawabannya karena takdir Allah. Tetapi ada hikmah di balik itu. Kita melihat bagaimana sekarang ini banyak orang yang ghulu kepada anaknya Ali bin Abi Thalib hanya karena istrinya adalah anak Rasulullah SAW. Artinya turunan dari perempuan. Padahal kita Islam ini, syariat ini melihat keturunan itu garis keturunan dari laki-laki, bukan dari perempuan. Tetapi lihat mereka mengatakan keturunan Rasul, keturunan Rasul, keturunan Rasul. Padahal itu bukan keturunan Rasul, karena itu adalah perempuan, Fatimah itu. Berarti itu keturunan Ali. Bapaknya Ali siapa? Abu Talib. Maka ketika ada orang yang mengucapkan syair-syairnya, ya Jaddal Husaini. Siapa Jaddal Husaini? Abu Talib. Abu Talib, bukan Rasulullah SAW. Jaddal Husain itu Abu Talib. Karena turunan atau garis turunan di dalam Islam adalah laki-laki. Sehingga bisa dibayangkan kalau anak laki-laki Rasulullah SAW masih hidup dan memiliki keturunan. Mungkin lebih mengerikan lagi. Padahal Allah SWT sudah menakdirkan keturunan beliau laki-laki. Allah takdirkan dengan hikmahnya, dengan keadilannya, wafat dalam keadaan masih kecil. Yang tersisa atau yang ada hanya perempuan. Itu saja mereka begitu mengeluh-elukannya sampai ta'assub melampaui batas. Naam, keluarga Rasulullah SAW dimuliakan. Ali bin Abi Thalib juga Aqil, juga Abbas, juga Ja'far bin Abi Thalib, ini semua adalah Ahlul Bait. Dan juga Fatimah, anak Rasulullah SAW, juga Ahlul Bait. Tetapi ketika bicara garis keturunan itu dari laki-laki. Maka tidak ada keturunan Rasulullah SAW. Yang ada adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya, bagaimana hukum uang riba yang digunakan untuk membangun gorong-gorong? Apakah jasa tukang yang dibayar dengan uang riba tidak masalah? Jazakumullah khairan. Uang riba itu adalah menjadi uang yang haram bagi orang yang menyimpan uangnya di bank. Tetapi bagi orang lain tidak jadi uang riba. Barakallahu fikum. Artinya kalau mereka-mereka para pegawai-pegawai bank kemudian makan di warung makanmu, kamu menerima uangnya halal. Karena engkau menerima uang hasil penjualan makananmu. Tetapi barakallahu fikum, kalau dia menyimpan uangnya di bank, kemudian hasil ribanya dimakan oleh dia, itu yang haram. Sehingga Syekh bin Baz punya beberapa fatwa-fatwa. Bahwa siapa yang terpaksa, karena hukum asalnya gak boleh menyimpan uang di bank-bank riba. Kalau terpaksa menyimpannya di bank-bank riba, maka uang ribanya kembalikan pada kaum muslimin. Begitu bahasanya. Kembalikan kepada kaum muslimin. Bagaimana bisa untuk fasilitas-fasilitas umum mereka? Itu yang paling selamat. Bisa juga disebutkan di dalam fatwa tersebut, boleh untuk membantu orang yang di rumah sakit tidak bisa membayar, atau orang yang terlilit hutang, atau orang-orang yang demikianlah keadaannya. Artinya apa? Artinya ketika diberikan kepada mereka, itu bukan uang riba bagi mereka. Mengapa? Karena mereka tidak menyimpan uang di bank. Mereka tidak menyimpan uang di tempat-tempat riba. Tetapi kalau dia dan keluarganya yang memanfaatkan uang tersebut, maka itu haram. Walaupun untuk bayar pajak. Karena beberapa orang berhilah. Berhilah itu bermain kata. Mencari permainan-permainan. Kami kan tidak kewajiban bayar pajak, Ustaz. Maka uang riba saya untuk bayarkan pajak. Artinya untuk keuntunganmu sendiri kan? Iya, itu tidak boleh. Kamu menyimpan uang di bank, maka keuntungan riba itu jangan dianggap ada sama sekali. Bagimu dan bagi keluargamu, jangan. Jangan menguntungkan kamu. Setiap pinjam-meminjam, simpan-menyimpan uang yang menguntungkan, maka itu riba. Sekarang kamu diuntungkan nggak kalau engkau bayar pajak dengan itu? Diuntungkan, maka engkau terjatuh ke dalam riba atau memakan uang riba. Maka berikanlah kepada kaum muslimin untuk membantu mereka, membuat fasilitas-fasilitas umum mereka, membuat gorong-gorong dan sebagainya, mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Dan tukang-tukangnya juga ketika menerima gaji hasil jerih payah mereka. Gaji hasil jasa mereka. Sama sekali bukan uang riba bagi mereka. Wallahu ta'ala alam. Bissawab. Naam, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ikhwan ingin menikahi seorang akhwat, tapi ikhwan tersebut semakin hari terlihat futur dan bahkan terlihat sesekali memakai pakaian awam, menampakkan aurat. Dahulu ikhwan tersebut ya pernah mondok dan menjadi ketertarikan bagi keluarga si akhwat tersebut. Pertanyaannya, apakah boleh bagi kita di luar keluarganya memperingatkan sama calonnya atau akhwat tersebut bahwa ikhwan yang akan menjadi calonnya seperti yang anak sebutkan di atas? Apakah ini perbuatan dilarang dalam syariat, termasuk ghibah atau perkara yang dibolehkan? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, sama sekali bukan riba. Bahkan ghibah. Untuk urusan pernikahan, itu perlu disampaikan apa adanya. Kalau ada kekurangan, sampaikan kekurangannya. Mudah-mudahan yang demikian akan menjadikan mereka memilih dengan pilihan yang tepat. Sebagai dalil adalah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang wanita, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan wa fulan wa fulan. Nabi menyatakan, amma si fulan fasu'lukun la ma mala lahu. Adapun si fulan dia miskin, enggak punya harta. Wa amma fulan fala yad'a asahu an 'atiqihi. Adapun si fulan dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Yani sering memukul istri. Inkihi Usama, nikahilah Usama. Kata wanita tadi, sungguh saat itu aku melihat Usama bin Zaid itu adalah yang paling jelek dan paling hitam. Yang dua-duanya lebih putih, lebih gagah. Tapi kan Rasulullah SAW yang menyuruh, aku ikuti. Ternyata setelah aku menikah, aku merasakan kebahagiaan yang Masya Allah. Aku merasa menjadi orang yang paling bahagia di antara semua. Ini khunilina azakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan kekurangannya. Yang ini suka memukul istri. Yang itu begini dan begitu. Barakallahu fikum. Yang ini bukan termasuk ghibah. Kalaupun dianggap ghibah, kita katakan ghibah yang diperbolehkan. Sebagaimana para ulama menyatakan atau mengecualikan ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya, untuk menerangkan ketika akan menikah. Bagaimana si fulan? Oh dia kelebihannya ini, tapi kekurangannya ini. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tidak mengapa untuk menyampaikan kalau dia futur, dia sudah tidak ngaji, dan dia sudah jauh dari pengajian, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan mereka ketika memilihnya. Artinya menjadi tepat pilihannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Demikian telah kita simak bersama sesi terakhir, sesi tanya jawab ya, yang dijawab oleh Ustaz Muhammad bin Mar As-Sewet, Hafizullah Ta'ala, Jazakumullah Khairan, Asad Kajian Ustaz, dan juga jawaban dari pertanyaan para pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.